Tadi udah, jadi ada mekanisme caching yang di sebelah depan, di sebelah front end. Ya. Jadi sebelah front end kita udah perbaiki performance-nya dengan pasang CloudFront. CloudFront ini mekanisme caching untuk sebelah depan atau front end. Sebelah belakang ada yang bantuin nggak? Ada. Jadi sebelah belakang juga penting. Di sebelah belakang itu ada database yang biasanya kerjaannya berat banget. Ya karena dia harus write, read, harus in, harus apa? Harus input, output dan lain sebagainya. Kerjaan dia berat, heavy banget. Nah, dia sebenarnya bisa dibantuin. Kenapa? Untuk request-request atau yang sering muncul, kita sebenarnya bisa caching. Nah, di belakang itu ada satu service yang namanya Elasticcache. Itu tugasnya untuk membantu database. Dia berfungsi sebagai database caching. Ya, database caching ini sebenarnya bukan satu produk baru. Di mana dalamnya kita pakai produk open source yang sangat sudah populer di market. Ada Redis dan ada Memcache. Anda tinggal pilih. Ya. Cek-cek apa bisa dengar suara saya? Saya ngelihat tadi signalnya turun ya. Bisa dengar suara saya? Welly, bisa dengar suara saya? Bisa, bisa. Oke, thank you. Ya, saya lihat ini signalnya agak kurang bagus, jadi saya mesti monitor. Kalau misalnya signalnya masih jelek, saya mesti pindah ke MiFi. Ada miss sedikit ya, saya make sure dulu MiFi saya aktif. Kalau sampai ada apa-apa, saya mesti switch. Yang kayak gini-gini, kalau misalnya lagi virtual, ya pasti ada aja kejadian. Saya udah pakai fiber optik sih, cuma ya namanya ISP di Indonesia ya begitulah, sama-sama mengerti. Oke, ini masih merah sih di tempat gua, masih merah sih sebenarnya. Well, membantu ingetin saya, takutnya kebablasan karena saya lihat signalnya masih belum bagus. Nah, balik lagi ke Elasticcache. Elasticcache, nah ini dua produk yang sangat populer. Anda bisa pilih yang biasa Anda pakai yang mana, mau Redis atau Memcache, nanti ada pilihannya. Performanya tinggi, jadi sebenarnya kita bungkus si Redis dan Memcache ini menjadi satu managed services. Sekali lagi, Anda nggak usah pikirin mengenai high availability dan scalability. Dia sudah fault tolerance sendiri. Ya, kita pakai produk yang bagus yang di pasaran, kita encapsulate untuk jadi satu managed service, dan Anda bisa pakai Elasticcache ini untuk membantu database Anda. Ya, kita lihat contohnya, ilustrasinya seperti ini, kayak layanan streaming media. Jadi ada pengkodean video, kemudian nanti di submit via CloudFront, disimpan dengan S3. Ya, kenapa waktu kirim data harus pakai CloudFront ya? Mungkin kalau misalnya kita download data itu make sense pakai CloudFront. Tapi ini kenapa upload data harus pakai CloudFront? Kenapa? Karena sebenarnya dari CloudFront ini ke AWS ini pipanya besar. Jadi kalau misalnya Anda pakai CloudFront, Anda dapat fungsi mempercepat. Di sini ada accelerator. Jadi sebenarnya prosesnya jauh lebih cepat. Itu kelebihannya. Ya. Jadi di depan kita kasih CloudFront, kemudian disimpan di S3, kemudian kita lempar ke messaging, notification services. Si notification services ini punya kelebihan bahwa dia bisa distribusi. Dia bisa fan out. Dia kirim ke prosesor yang satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ini prosesor-prosesor yang mengerjakan tugas-tugas tertentu. Ya, dia melakukan resizing untuk yang high quality, dia melakukan resizing untuk yang 480 pixel, 360 pixel, sama yang audio only. Ini semua kan kita kumpulin tujuannya untuk menyediakan solusi adaptif bitrate. Kita kumpulin semua hasilnya ke S3, nanti user yang pakai, waktu dia streaming turun ke bawah, sekali lagi dia lewat CloudFront, dia bisa dapat adaptive bitrate. Kalau misalnya signalnya bagus, dia kasih yang HQ. Kalau signalnya jelek, dia kasih yang paling bawah. Mau audio aja atau mau 360 pixel. Nah, solusinya seperti ini. Kemudian kita lanjut, ada lagi satu lambda compute processor. Ini untuk data-data dynamic. Misalnya untuk searching, metadata, dan lain sebagainya. Nanti kita simpan di DynamoDB. Dan kemudian klien nanti dia akan cek ke atas. Dan kalau misalnya user banyak, jangan lupa kita kasih caching. Di belakang ini yang di depannya database, kita kasih caching untuk membantu bebannya si database. Oke, jadi ini semua yang kita bahas. Ada CloudWatch. Tujuannya untuk monitoring, elastic load balancing, dia untuk distribusi dan juga switching. Kemudian ada database. Database ada dua, ada relational, ada non-relational, ya. Kemudian CloudFormation untuk automation, ya, template dan automation. Elastic Beanstalk, kalau ingat ini kalau Anda lagi dikejar POC, pilot project atau demo, pakai Beanstalk. Kemudian Direct Connect, kalau Anda mau jaringan khusus, Anda nggak mau lewat jalur umum, pengen japri, pakai Direct Connect. Route 53, untuk switching di level DNS, services. Ya. Jadi mau switching dari on-prem ke cloud, atau dari satu domain ke domain yang lainnya, Anda bisa pakai DNS services ini. Ya. Kemudian Lambda, kita, nah ini yang saya sering bilang, dari server, server yang nggak ada bentuknya, nggak ada fisikalnya, Anda bisa jauh lebih praktis dengan ini, dan Anda juga bisa bisa leverage pendekatan SOA atau microservices. Kemudian yang terakhir, jangan pernah lupa untuk masuk yang keluar semua dilewatin ke CDN, karena Anda yang nanti akan merasakan manfaatnya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau pertanyaan, ada pertanyaan, jangan ditanyain ke saya. Anda bisa tanyain sama Mas Weli. Asik. Oke, okay. Enak banget saya, ada yang nemenin gini, ada yang bantuin, capek cuap-cuap, tapi ya senggangannya pekerjaannya setengah sudah dibantu sama partner saya. Terima kasih banyak Mas Weli. Modul 5, dikit lagi, bertahan 4 jam, biasanya saya jam 9 sampai jam 5 dan kita jalan 3 hari, lumayan lebih heavy ya. Ini 4 jam ya, oke. Mungkin ada cuman paling buat yang baru kenalan sama cloud, mungkin otaknya aja sedikit panas ya. Sedikit panas, ambil lap, basah, dikompres supaya adem gitu ya. Ya, karena memang informasinya terlalu banyak ya, kontennya terlalu banyak. Karena gimana cara menjelaskan kecanggihan dan kompleksity cloud buat Anda-Anda yang waktunya terbatas. Ya kan, kadang Anda juga kan banyak kesibukan. Untuk investasi waktu seperti ini juga kan perlu menyediakan waktu secara khusus. Nah, makanya kita menganggap bahwa waktu Anda itu penting. Jadi kita coba supply informasi yang terbaik lah, ya. Nah, kenapa kita mesti padatin supaya Anda juga punya gambaran yang benar tentang cloud. Bahwa cloud itu juga nggak sesederhana, nggak bisa secara sederhana dijelaskan dengan satu kalimat gitu ya, karena aspeknya banyak sekali. Tapi ketika Anda sudah melihat mengenai bird eye view atau 360 degree atau helicopter view-nya, nanti Anda punya keinginan dan punya keberanian, punya encouragement untuk bisa mencoba ya. Jadi nggak takut-takut, karena blokernya memang masih ada di situ, ada mental blocker. Kalau misalnya sesuatu yang kita nggak mengerti, Kita malas cobainnya. Modul 5, model harga dan dukungan aplikasi cloud. Udah cerita banyak tentang servisnya, pakainya gimana, bayarnya gimana. Ya, pakainya gimana dan bayarnya gimana, ya. Dasar harga. Jadi pertama, bayar sesuai dengan pemakaian. Pay as you go. Ya, pay as you go. Yang Anda pakai, Anda bayar. Nah, kemudian berhemat ketika Anda mencadangkan. Waktu kita reserve, kita dapat diskon. Reserve itu artinya Anda ada komitmen. Komitmen 1 atau 3 tahun. Pakai lebih banyak, lebih murah. Tier-nya. Ada tier 1, harganya berapa X. Ada tier 2, ya, X kurang berapa diskon, misalnya kurang 10%, tier 3, ya, kemudian X kurang 20%. Ini ada tiernya, ya, saya, pokoknya prinsipnya Anda ngerti lah ya, saya nggak akan kasih lihat detailnya. Jadi, yang kalau Anda commit, Anda dapat diskon, kalau Anda pakai lebih banyak, pasti di diskon juga. Ya, pay as you go, ya, kalau Anda pakai colo atau hosting services kan modelnya seperti ini. Anda mesti komit. Ya, Anda mesti komit penggunaannya dengan kapasitas tertentu. Yang artinya di sini ada yang nggak kepake, ada yang idle. Kalau di AWS nggak. Jadi kalau misalnya penggunanya seperti ini naik, turun, ya yang dibayar yang sebelah bawahnya aja. Nggak ada idle. Ya, nggak ada wasted. Ya, nggak ada idle, nggak ada wasted. Ya. Nah, kemudian ketika Anda reserve, Anda commit, Anda mencadangkan di depan, ya, Anda mencadangkan di depan, dapat diskon sampai 75%. Ya. 75% nanti ada pembagian lagi. Kalau misalnya nggak bayar uang muka, no upfront payment. Ya, Nuri, no upfront payment, dapat diskonnya sedikit lah ya, kasih diskon sedikit. Kalau partially upfront payment, dibayar DP-nya sebagian, diskonnya lebih gede. Kalau dibayar di depan semuanya, all upfront payment, ya diskonnya lebih gede lagi. Ya, itu biasalah, common banget, kayak kita dagang secara umumnya, prinsip-prinsip itu berlaku. Ini dibandingkan sama si on demand. Si on demand ini dia price list. Ya, di sini nggak ada diskon. Ya, ini nggak ada diskon. Oke. Okay. Nah, kemudian yang tadi saya bilang mengenai tier. Pakai lebih banyak, bayar lebih sedikit. Kayak misalnya S3. Penggunaannya makin banyak, ada tier-nya. Nanti setelah berapa giga, harganya turun, ada diskon. Setelah berapa giga lagi, harganya turun, ada diskon. Semua berdasarkan volume secara otomatis. Oke. Okay. Kemudian, untuk konsep harga, untuk komputasi, jadi teman-teman juga kan harus ngerti ya. Teman-teman harus ngerti bahwa untuk komputasi pembulatannya nanti per jam atau per detik. Nah, yang per detik hanya ada yang di Linux. Selain yang Linux, pembulatannya per jam. Ya, pembulatannya per jam. Dan nanti harganya akan bervariasi sesuai dengan instance yang digunakan. Ya, harganya akan bervariasi sesuai dengan instance yang digunakan. Oke. Okay? Kemudian untuk storage. Kalau untuk storage, bayarnya per gigabyte. Berapa yang Anda gunakan. Terus kemudian transfer data. Transfer data itu nanti digunakan juga per gigabyte. Ya, kalau keluar, dijumlahkan dan dikenai biaya. Artinya gini. Jadi kalau ini cloud, ini AWS, inbound, ini free. Kalau outbound, ini bayar. Ya, inbound ini free, kalau outbound itu bayar, dikenakannya per gigabyte. Oke? Okay? Nah, kemudian untuk harga, untuk layanan yang berbeda, beda harganya beda. Ya, ada EC2 nanti harganya sendiri. Kalau EBS harganya sendiri, S3 harganya sendiri beda. CloudFormation harganya sendiri beda. Ya. Nah, untuk yang paling sering dipakai EC2 ada 4 jenis pembelian. Jadi Anda bisa belinya, ada yang on demand. On demand ini kalau Anda penggunaannya masih fluktuatif, ya masih fluktuatif, belum kelihatan polanya, ya. Belum kelihatan polanya kayak begini, Anda perlu flexibility pakai on demand. Sama dikenain biayanya per jam atau per detik. Nah, tapi tujuannya ini untuk short term. Kenapa? Karena ini bayarnya price list. Nggak ada diskon ya. Nah, tapi Anda dapat apa? Anda dapat si flexibility-nya. Ini Anda pakai untuk beban kerja yang tidak dapat diprediksi. Tapi kalau Anda sudah misalnya bisa terprediksi, terprediksi itu kayak begini. Jadi kalau usage-nya udah modelnya seperti ini. Nah, Ya, nanti kita pakai salah satu instance, pakai salah satu instance konsisten selama 1 atau 3 tahun. Ya, selama 1 atau 3 tahun Anda pakai ini. Nah, pakai yang kayak begini kalau udah commit selama 1 atau 3 tahun, Anda bisa dapat diskon sampai 75%. Ya, dapat diskon sampai 75%. Lumayan kan sebenarnya? Oke, yang berikutnya dedicated host. Dedicated host ini berhubungan dengan regulasi, misalnya dari local regulation kayak dari BI, OJK mengharuskan kita nggak boleh gabung sama instance yang lain, instance tetangga-tetangga yang lain. Nah, nanti kita minta dedicated host. Ya, jadi kadang-kadang dari local regulation, dari BI, OJK, dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, whatever lah ya. Kemudian juga ada aturan dari software licensing. Kalau Anda pakai ERP gitu ya, software ERP yang besar, nanti ada aturan tertentu, ya udah kita harus ikutin. Ya. Ya, tapi pasti ini ada special price. Ada special price. Karena namanya juga dedicated, ya kan? Kemudian spot instance. Spot instance tadi pagi saya udah jelasin buat teman-teman. Jadi ini kita kasih pinjam sama Anda. Ya, jadi kita jualan compute resources yang on demand, reserve instance sama yang dedicated instance sama customer-customer kita. Ya, tapi dari satu warehouse dari satu data center ini kan mungkin kepakainya cuma sebagian. Misalnya di sini 70% kepakainya. Nah, ini tuh idle. Nah, yang idle-nya ini kita tawarin sama pelanggan kita, mau nggak saya pinjemin, ya? Saya pinjemin dengan harga cuma bayar 10%. Cuma bayar 10%. Ya, boleh deh, gua kasih pinjam sama Anda, bayar 10%. Tapi ingat, karena ini sebenarnya kapasitas yang idle, yang tujuannya saya mau jual ke sini nih, saya mau jual ke on demand, saya mau jual ke reserve instance, saya mau jual ke dedicated host. Jadi satu saat bakal akan cepat butuh dipakai. Kalau itu butuh cepat dipakai, Anda kembaliin sama saya. At any time, kapanpun. Karena kan saya cuma kasih pinjam sama Anda, bayarnya juga cuma 10%, ya. Nah, jadi kapanpun saya mau pakai sama AWS pasti akan langsung ditarik, diterminate dari Anda. Anda dikasih notifikasi hanya 2 menit sebelumnya. Nah, kita mesti ngerti dulu service level agreement-nya seperti apa. Jadi Anda bisa prepare. Nanti untuk solusi atau aplikasi yang Anda deploy di situ, Anda harus buat punya ketahanan terhadap termination, terhadap kondisi yang abrupt, yang tiba-tiba. Ya, Anda bikin aplikasinya kayak begitu. Dengan cara apa? Dengan cara punya buffering atau punya cara untuk caching atau apa? Udah atau punya cara dengan batching, dengan batch dan lain sebagainya. Itu nanti terserah tekniknya untuk pembuatan aplikasinya dari Anda. Tapi kalau aplikasi Anda punya ketahanan seperti itu, boleh pakai spot instance, bayangin. Bayarnya cuma 10%. Dan memang untuk perusahaan-perusahaan yang besar, mereka mulai pakai spot instance ini untuk tujuan ekonomis. Ya, jadi kan kalau load-nya udah gede kayak unicorn, unicorn itu kalau udah bayar EC2 instance, bayangin seberapa besar. Pasti mereka bayarnya mahal sekali. Ya, nah ini bisa membantu dengan signifikan spot instance ini. Oke, ini tentang pembelian. Ya. Kemudian lanjut model harga di EBS ya. Di EDBS, di EBS ini hard disk-nya kita volumenya bayarnya gigabyte yang disediakan per bulan yang kita pakai. Dan ini harganya sesuai dengan jenis volume. Nanti harga volumenya beda-beda ya, nanti harganya menyesuaikan. Snapshot ini kan kita bikin backup. Nah, snapshot ini sesuai yang kita pakai, ruang sesuai dengan biaya ruangan, jumlah besaran filenya. Kalau ini kan kita belinya per volumenya, bayarnya per volumenya. Kalau ini Anda pakai 10 mega, ya bayar 10 mega. Kalau misalnya Anda pakainya 100 mega, Anda bayarnya 100 mega. Berdasarkan gigabyte storage-nya. Ya. Oke. Nah, kemudian transfer data, sekali lagi transfer data in gratis, transfer data out berbayar. Ya. Kemudian S3. Ini sama juga jumlah penyimpanannya yang digunakan, gigabyte. Kemudian region, ya, sekali lagi harga masing-masing region belum tentu sama. Kemudian kelas penyimpanan, kan tadi ada S3 standar, Glacier, IA, dan lain sebagainya, nanti kita pilih. Kemudian request, ya, kita ada request juga, get put atau copy, ini ada request juga, nanti dihitung, ya, walaupun sebenarnya itu kecil, insignificant, ya, insignificant, tapi ini juga dihitung. Kemudian data transfer out, ini juga dihitung. Jadi kalau kayak tadi yang di cloud, semua yang out itu dibayar. Semua yang out itu dibayar. Yang in, gratis. Oke. Okay. Nah, layanan AWS yang tanpa tambahan biaya, yang nggak pakai biaya adalah VPC, Pinstock, nggak bayar. Autoscaling, nggak bayar. Cloud Formation, kemudian Identity Access Management juga nggak bayar. Oke. Okay. Next. Untuk alat penghitungan biaya, jadi untuk penggunaan, Anda bisa pakai free tier. Tadi saya sudah sebutkan, pagi-pagi sudah share informasinya. Anda bisa daftar untuk akun AWS, ada tutorialnya, pelajari 10 menit. Kemudian Anda bisa mulai, dan ada free tier di mana Anda bisa pakai servicesnya selama 1 tahun penuh. Ya, 1 tahun penuh Anda bisa pakai free tier-nya. Walaupun ada kapasitasnya, ya, ada limitnya, ada batasannya. Oke, okay. Kemudian ada kalkulator untuk Anda bisa estimasi kalkulatornya kira-kira seperti apa untuk estimasi biaya kita per bulan berapa, ya. Ada di aws.calculator, Anda bisa estimasi, dan kemudian detail layanannya seperti apa, penggunaan per bulannya seperti apa, ya. Kemudian untuk analisis cost di AWS platform, ada yang namanya Cost Explorer. Ini akan kasih tahu, Anda pakai sebulan harganya berapa, nah lu bayar berapa. Nanti kita charge sama Anda. Kita bisa buat periodenya, bisa di filter, ya, bisa di slice and dice, ya. Jadi bisa by product, by service, by region, by tech, by owner, kita bisa atur-atur untuk penyajiannya. Kemudian bisa forecast ke depan, kemudian kita bisa simpan kalau kronologinya, ya. Kemudian kita bisa akses datanya itu secara terprogram. Datanya bisa ditarik keluar. Anda bisa tampilkan dalam bentuk visualisasi sesuai kebutuhan Anda. Oke. Okay. Kemudian ada yang namanya Trusted Advisor. Ya. Ada yang namanya Trusted Advisor. Ini satu service yang menyediakan advisory. Kadang-kadang kan kalau kita coba sesuatu yang baru kan nggak yakin, nggak pede, ya kan? Nah, ini ada advisory, dia akan ngecek account Anda untuk membantu memberikan saran. Jadi, dia akan lakukan scoring untuk sisi keamanan. Oh, ada 11 yang Anda harus perbaiki. Best practices-nya apa aja? Ini jadi perhatian, warna merah. 4, ya safety-nya nggak terlalu penting banget lah. Disarankan untuk dirubah, tapi it's okay. Yang 2 ini udah okay. Anda harus periksa nih yang merah-merah. Oh, ternyata untuk yang fault tolerance-nya mesti dicek, ada 5 fault tolerance-nya harus dicek nih. Kemudian untuk apa? Untuk limitation service-nya, service limit-nya juga harus dicek. Ya, ini harus dicek. Kemudian dari sisi biaya, dia juga bisa kasih saran dan dia akan kasih tahu berapa sih potensi penghematan. Lumayan. Jadi Anda bisa kejar potensi penghematan ini untuk maximize profit atau revenue Anda. Ya. Jadi ini ada satu service yang namanya Trusted Advisor untuk bantu kita pas waktu lagi baru belajar. Waktu kita baru adopt si teknologi ini, Anda bisa belajar. Selain itu, Anda beneran dapat support. Dapat ada dukungan. Tapi dukungan ini ada macam-macam levelnya. Ada yang basic, ada yang developer, ada yang bisnis, ada yang enterprise, ya. Jadi ini kita beli supportnya, beli servicesnya untuk Anda bisa dapat SLA-nya, ya. Nah, saran saya pakai ini, ya, karena ini dibutuhkan kalau lagi Anda lagi ngalami masalah. Kalau lagi nggak ngalamin masalah, Anda nggak butuh. Tapi kan nggak mungkin Anda implementasi sesuatu tanpa ada masalah. Jadi saran saya, better Anda aktifkan support ini. Nah, ini saya seringkali ketemu customer yang suka males beli kayak beginian, tapi kemudian pada lagi ada masalah, mereka bingung nggak ada support. Lah, pertanyaannya udah dikasih tahu dari awal, Anda nggak mau pakai. Ya, jadi pakai ini sebagai support ketika Anda lagi ada masalah, sebagai payung sebelum hujan. Ya, nah ini supportnya seperti ini. Kalau untuk yang developer, dia akan akumulatif, ya. Dia akan akumulatif, bisnis juga dia akan akumulatif, dan enterprise akan akumulatif. Termasuk juga nanti response time-nya lebih cepat, ya, dan lain sebagainya. Ya, support ini. Nah ini ada response time-nya. Ada yang developer di bawah 24 jam kerja, kerusakan sistem 12 jam, dan seterusnya. Ada yang sampai yang enterprise bisa supportnya sampai 15 menit. Ya. Oke, okay. Nah, kemudian ada dokumentasi dukungan, ada FAQ. Jadi kalau Anda browsing di AWS website itu ada FAQ, ya. Kemudian ada dokumentasinya AWS bagus banget, simple dan user friendly. Ya, saya senang banget dokumentasinya AWS karena customer obsessed, nggak harus mutakhir, tapi itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan user yang memang baru mau belajar kok, nggak ngerti. Jadi bahasanya simple, nggak pakai bahasa planet begitu ya. Dokumentasinya AWS bagus sekali. Ya, bisa dicari di docs.aws.amazon.com. Kemudian ada forum diskusi dan juga ada komunitas-komunitas. Oke. Nah, ini semua yang tadi kita udah bahas cukup banyak mengenai masalah cost, kemudian ada kalkulator, ada support, dan juga ada pusat informasi dan lain sebagainya. Oke, okay, kita sudah sampai ke modul yang ke slide yang terakhir. Ya, yeah. Kita coba lihat masih ada satu modul lagi, tapi ini hanya penutup aja. Ya, yeah. Oh, oke, okay. Di modul terakhir ini. Nah, nanti kayaknya kita bakal exit mungkin sekitar 10 sampai 15 menit lah ya. 10 sampai 15 menit. Oke kan teman-teman ya? Nah, karena arsitektur ini menarik sih. Ini yang menarik juga ya. Ini saya rubah jadi pointer. Arsitektur. Nah, ini di AWS ini ada satu framework yang namanya Well-Architected Framework. Ya, dan kemudian ada referensi arsitektur dan kemudian ada nanti roadmap-nya cloud-nya kemana ya. Kita akan bahas untuk membantu Anda untuk mulai onboarding dengan teknologi AWS, kita sediain framework. Ada well-architected framework. Ini dulu saya benar-benar butuhkan, saya cari waktu saya mau belajar cloud. Kenapa kalau nggak ada guidance, Anda cuma kenal service-nya doang, percuma. Nggak kepake sama sekali. Karena Anda bisa lihat tools-nya, tapi nggak tahu cara pakainya. Anda ada Gergaji, ada Palu, segala macam, dan kita nggak tahu cara koordinasi untuk menggunakan tools itu, sama aja sama bohong. Jadi harus ada expert-nya. Nah, expert-nya itu kadang-kadang kan susah kalau nyari orang. Maka dibuat framework kerangka kerja. Kerangka kerja ini akan sangat membantu. Nah, kita sediakan yang namanya well-architected framework. Ini panduan untuk merancang infrastruktur. Ada sesuai dengan guideline kita, aman, performan, resilient, kemudian efisien. Nah, si framework ini dia pendekatannya sistematis untuk bisa melakukan evaluasi dan implementasi. Bukan implementasi aja, tapi juga bisa dievaluate. Itu yang penting. Kalau kita bisa evaluate, jadi dia pintar, dia smart, ya. Kalau kita bisa evaluate, itu dia smart. Dan ini menciptakan praktik terbaik untuk dikembangkan melalui pelajaran bareng-bareng sama user. Ya, kita belajar bareng-bareng untuk memperlengkapi knowledge kita untuk semakin lama semakin baik, ya, semakin sempurna. Nah, si framework ini dia punya 5 pilar. Ada operational excellence, operational keunggulan. Aneh banget ya pakai bahasa Indonesia. Operational excellence, ada security, ada reliability, ada efisiensi, ya, ada ada efisiensi, kemudian ada cost optimize. Kalau salah satu dari pilar ini patah, ini nanti atapnya miring, atapnya jomplang. Ya kan? Jadi semuanya ini sama-sama penting. Mana yang lebih penting? Tidak ada yang lebih penting. Sekarang saya bilang, kalau misalnya Anda udah dapat ini semua, operational excellence, sudah secure, reliable, kemudian juga performance, terus harganya mahal, mau pakai atau enggak? Enggak akan mau juga, ya. Makanya ini semua harus diperhatikan dengan baik. Nah, dengan patokan-patokan ini, kita bisa lihat sampai level mana sih understanding kita terhadap si platform tersebut. Operational excellence. Kita melakukan operasinya pakai code, pakai automation. Udah bukan lagi kerjaan manual. Ditinggalinlah yang namanya manajemen konsol. Masuk ke CLI, masuk ke SDK. Ya. Kemudian kita juga pakai dokumentasi. Ya, kita mengandalkan dokumentasi. Ya. Kemudian dilakukan dengan otomasi. Kemudian kita melakukan perubahan yang sering kecil dan dapat dibatalkan. Ini jadi kita dengan menggunakan templating, ya, kita lakukan versioning dan juga sifatnya disposable. Kenapa? Kalau kita udah punya templating, waktu kita provision something isitu, ya, isitunya ini tidak cocok, tidak sesuai dengan keinginan kita, buang aja, nggak ada masalah. Jadi dia punya satu, kemudian kita bisa buat ini kita update, ya ini kita update, ini yang asli, kita update jadi yang B, ya kita bikin lagi yang baru, isitu yang baru. Nah artinya kalau kita bisa buang ini ada satu sifat yang namanya disposable. Nah ini yang mendukung kita untuk melakukan satu inovasi, ya. Jadi kita jangan takut R&D. Ya, karena sifatnya kita udah dapat disposable, dengan caranya kita nggak takut R&D, kita bisa dapat inovasi, dari inovasi baru kita dapat advancement. Kalau nggak, kita nggak bisa R&D dong. Disposable ini akan jadi sangat penting. Ya, kemudian prosesnya kita juga bisa menyempurnakan prosedur operasi dengan sering, karena udah punya templating, kemudian ada versioning, ada structure yang bisa mendukung kita untuk melakukannya itu dengan repetitif. Ya, dari situ Anda nggak usah takut kegagalan. Kalau kita udah punya yang atas ini udah nggak usah dipikirin. Ya, dan kemudian kalau semua terdokumentasi dengan baik, ya kita bisa melakukan review, evaluasi atau review. Nah ini penting, ini baru namanya operational excellence. Jadi kita nggak dikasih satu tools yang given, ya. Jadi Anda bisa improve, ya. Istilahnya itu, saya lupa istilahnya. Tapi kita bisa jadi improve. Ya, kita bisa jadi improve prosesnya. Anda dikasih toolsnya nggak given, tapi kita bisa perbaiki terus menerus. Ya, secara kontinu kita bisa perbaiki terus menerus. Oke, yang kedua secure, kita implementasi dasar identitas yang kuat untuk autentikasi dan juga autorisasi kita implement, ya, dengan IAM dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa diaudit, bisa di track. Ya, kita bisa ada audit trailnya. Siapa melakukan apa, jam berapa, ada timestamp-nya, dan dia akses kemana aja. Ya, kemudian keamanan di semua lapisan. Kalau Anda lihat dari tadi, firewall-nya ada banyak. Terus kemudian ada isolated network-nya ada banyak. Itu kita buat segmented, semuanya diamanin. Kemudian juga kita otomasikan security. Waktu kita bahas di depan ada DevSecOps, tiga-tiganya harus automate. Kalau Anda mau scale, jangan ada yang ketinggalan, semuanya harus seimbang. Kemudian Anda bisa encrypt waktu dari in transit dan at rest. Kemudian Anda juga bisa mitigate. Anda bisa mitigate, Anda buat game day untuk prevent kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Ini security. Reliability. Kita bisa punya prosedur untuk recovery. BCDR, Business Continuity disaster recovery. Anda bisa lakukan testing dan jangan dilakukan manual dong. Hari gini, kalau Anda udah punya templating, punya SOP, mekanisme, prosedur, dan lain sebagainya, servisnya ada, jangan dilakukan manual. Kerjakan itu secara otomatis. Menskalakan secara horizontal untuk capacity. Ada auto-scaling. Kalau kebutuhan banyak, dia langsung membesar secara otomatis. Kalau kebutuhan sedikit, kita mengecil secara otomatis. Kemudian, nggak usah guessing lagi mengenai capacity. Karena capacity-nya ini sudah elastik, sesuai kebutuhan. Kurang, minta tambah. Kelebihan, minta kurang. Kemudian, mengelola perubahan semua pakai automation. Nggak ada lagi sesuatu yang manual. Efisiensi kerja. Nah ini, new technology. Teknologi yang dipakai ini, yang Anda dipakai dan Anda pelajari, sama dengan teknologi yang dipakai Nasdaq, dan sama dengan teknologi yang dipakai sama Netflix, Airbnb, Lyft, dan lain-lainnya. Unicorn-unicorn yang ada di sini. Sama. Jadi Anda nggak usah kecil hati. Oh, saya ini mahasiswa baru lulus dari kuliah dan lain sebagainya. Kalau Anda belajar ini, teknologi yang Anda pakai itu sama loh sama yang Anda pakai dengan Nasdaq. Masalahnya mungkin dari sisi kompleksity implementasinya nanti berbeda ya. Jam terbang, otomatis. Tapi ini berarti teknologinya didemokratis. Artinya apa? Buat kita yang baru mulai, kita yakin kita ada di koridor yang sama dengan mereka. Yang satu saat saya akan jadi sama besar sama mereka. Mudah-mudahan. Ya, amin gitu ya. Nah, tapi kita ada di dalam proses pembelajaran. Ya. Nah, ini artinya demokratis teknologi. Dan kemudian global capacity untuk deployment Anda bisa dapat dalam hitungan menit. Kalau Anda perlu expand dari Jakarta bisa expand ke Singapura, ke Thailand, ke Filipina, ke Hong Kong, ke Eropa, ke US dalam hitungan menit. Dan kemudian juga ada yang lebih baru, Anda bisa pakai arsitektur tanpa server. Ada serverless, ya. Tadi Anda bisa dapat, Anda bisa lihat sendiri benefitnya apa. Kemudian Anda bisa bereksperimen lebih sering, fokus sama feature, fokus sama value, product value, Anda fokus sama customer satisfaction. Nah, ini ada yang menerapkan mechanical sympathy. Nanti tadi saya mau sebut-sebut mengenai mechanical sympathy. Mechanical sympathy ini artinya gini, waktu saya kasih tools sama Anda, itu nggak hanya sekedar given. Udah, ini palu, lu pakai gitu doang. Nggak seperti itu. Tapi mechanical sympathy itu kita memberikan room untuk kita bisa mempelajari, bisa mengcustom, dan bisa improve. Itu namanya mechanical sympathy. Jadi kayak misalnya Anda pakai AWS, ada dua hal. Anda bisa mencapai optimization dari sisi performance, dan Anda bisa juga bisa mencapai optimization dari sisi cost. Nah, itu ada prosesnya. Ada mechanical sympathy dari kita tadinya nggak ngerti gimana cara kita mencapai optimization-nya, tapi dengan berjalannya waktu, semakin lama semakin baik, semakin lama semakin baik, sampai di satu titik kita akan mencapai titik optimalnya. Di situ, baru itu akan justified kepada bisnis. Kalau enggak, itu nanti akan jadi cost. Ya, itu bukan jadi revenue generator, ya, tapi malah berubah jadi cost, jadi beban. Ya, nah itu makanya kita harus kejar. Gimana caranya supaya pengertian dan wawasan kita bisa mencapai titik optimal itu. Nggak bisa overnight, ya itu butuh waktu. Oke, okay. Optimalisasi biaya ini juga. Jadi ada model konsumsi, kita juga sudah kasih informasinya. Nanti ada pilihan-pilihan, dan Anda juga bisa ukur efisiensi secara keseluruhannya seperti apa. Nah, kemudian nggak usah lagi sibuk-sibuk ngurusin data center. Ya. Kemudian juga untuk semua cost, atribut pengeluaran, semua bisa dianalisis, dan kita juga bisa atur untuk mengurangi si TCO, ya, total cost of ownership. Karena kita bisa monitor, kita bisa optimize, review. Ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk arsitektur, karena kita ngomongin framework, ada reference-nya, ya. Jadi reference-nya itu kita ada satu site yang namanya Quick Start, ya, AWS Quick Start. Dia itu bisa kasih gambaran arsitektur aplikasinya secara visual. Dan kemudian nanti ada template, ada contoh yang memberikan panduan untuk membangun aplikasi. Dan template-template ini juga tujuannya untuk Anda lebih cepat time to deploy. ya, namanya AWS Quick Start, ya, namanya Quick Start, ya, namanya AWS Quick Start, oke. Nah, ini Anda bisa pakai sebagai referensi untuk arsitektur Anda, ya. Nah, jadi contoh kayak begini, ini meningkatkan ketersediaan dengan Elastic Load Balancing. Pakai load balancing, kita split, kita distribute ke beberapa availability zone, dan si server-servernya direplicate yang di availability zone dan availability zone A dan availability zone B, ya. Ini ada tier-nya, ada web, ada app, ada server, ya. Ini ada contohnya, dan Anda bisa berangkat dari contoh-contoh template seperti ini. Contoh hosting aplikasi web, modelnya kayak begini. Di depan ada router, route 53. Kemudian sebelum sudah kita minta alamat sama si router, user akan di redirect ke CloudFront yang akan melayani Anda, si CDN paling dekat. Kemudian nanti kalau misalnya Anda request data statik, Anda akan diarahkan ke S3, dan kalau misalnya Anda request data dynamic, Anda diarahkan ke Elastic Load Balancing. Dari load balancing ini kemudian masuklah ke VPC kita, di mana di dalam VPC kita nanti ada komponen-komponen yang lain yang siap melayani si user. Oke. Nah, ini contoh hosting aplikasi web, ya. Dan di belakangnya nanti ada database. Database ini selalu ditaruh di paling belakang, ada di private, ya. Jadi ini segmented, kalau yang mau masuk nggak bisa langsung bablas ke belakang, ya. Pasti nyampe ke depan berhenti sampai di sini, ya. Nah, ini segmented, jadi user nggak bisa tau-taunya mencuri data di database kita yang paling belakang, ya. Jadi kita buat security-nya berlapis. Oke. Kemudian untuk mulai dengan cepat, di sini ada quick start. Nah, ini ada quick start, ya. Ini ada quick start, Anda bisa mulai. Di sini ada template-template untuk well architecture framework yang Anda bisa coba dengan cepat. Di situ ada case-case-nya. Ada case-case tadinya di mana Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kan tujuannya bisa beda-beda. Ada yang mau bikin e-commerce, ada yang mau bikin intranet portal, ada yang lain sebagainya. Di situ ada banyak macam-macam. Ya. Nah, jadi ini bicara mengenai well architected framework. Jadi sebenarnya sia-sia kalau kita bahas mengenai semua service tanpa kita kasih kerangka kerja. Tanpa kita kasih sistematisnya, Anda pasti nggak akan pede, nggak akan punya keberanian untuk masuk ke teritori yang baru seperti ini, ya. Nah, jadi well architected framework ini dirancang untuk membantu Anda membangun infrastruktur yang aman, ya, kinerja tinggi, tangguh, efisien dengan cara cloud native, ya. Pendekatannya konsisten karena ini merupakan sudah dikembangkan dan dari solution architect kita dengan mempertimbangkan arsitektur best practice dan penerapan desain yang baik. Kemudian ada 5 pilar yang jadi patokan guidance buat Anda untuk bisa jadi pertimbangan. Kira-kira kita kurang dari sisi mana? Anda bisa evaluasi, ya. Nah, kemudian dari AWS sendiri ada satu site yang namanya Quick Start. Di situ ada referensi. Jadi Anda jadi base point-nya buat Anda bisa maju ke depan. Oke. Okay? Nah, yang terakhir di sini ada masa depan cloud, dan si AWS kita ini nggak berhenti sampai di sini. Di depan masih banyak dari serverless yang masih akan terus dikembangkan. Bahkan yang barusan ini 2020 ya, akhir ada reinvent, itu ada kabar yang menggembirakan sekali, ada kabar yang keren sekali. Jadi si serverless itu dia bisa terima container. Padahal waktu sebelumnya kan package yang diterima dalam bentuk zip. Sekarang si serverless ini bisa dalam bentuk container. Ini akan solve banyak sekali problem. Ketika serverless itu kita pakai, banyak orang yang ragu-ragu mengenai masalah vendor locking, ya. Jadi kita jadi sticky sama si platformnya. Tapi kalau kita sekarang udah bisa terima package yang dalam bentuk container, berarti si serverless ini juga bisa jadi portable. Nah, ini adalah satu value yang sangat-sangat luar biasa yang kita bisa explore untuk jadikan benefit untuk bisnis kita. Kemudian ada IoT, ya. IoT ini nanti kita taruh di edge supaya lebih dekat dengan user, dibuat semakin efektif ya. Ada semakin efektif, kita punya yang namanya AWS Monitron untuk IoT Edge. Nah, itu atau inovasi-inovasi terbaru yang terus ditambahkan di AWS platform. Dan kemudian ada banyak sekali service-service yang dibuat secara khusus, ya. Jadi banyak sekali. Jadi kalau Anda lihat AWS itu akan selalu bergerak. Dia nggak akan pernah berhenti, ya. Jadi kita akan tambah terus inovasi. Kalau Anda lihat di Gartner Quadrant, waktu tahun 2019, antara posisi ke-1 sama posisi ke-2 di Magic Quadrant di Gartner, kita ada nomor 2-nya, ada nomor jarak dari nomor 1 sama nomor 2 cukup dekat. Tapi di tahun 2020 yang terakhir, jarak nomor 1, kita kan jadi leader nih, kita jadi leader, jarak nomor 1 sama jarak 2-nya menjadi semakin menjauh. Artinya apa? Ini masih terus kejar-kejaran, dan kita nggak akan berhenti. Kita itu akan selalu memperhatikan kebutuhan consumer, ya, memperhatikan kebutuhan customer, dan kemudian kita akan terus melakukan inovasi. Nah, itu yang membuat kita terus bergerak secara dinamis. Oke? Okay? Masih banyak lagi yang lain? Untuk transformation, ya, industry transformation, kemudian predictive analytics, kemudian machine learning, robotic gaming, dan juga company application, ya, corporate application dan lain sebagainya. Banyak sekali aspek yang akan terus kita akan kembangkan. Oke, 17:18, sorry, saya exit 18 menit. Tapi ada banyak sekali informasi yang saya sharing sama teman-teman semua di sini. Mudah-mudahan semua bermanfaat, ya. Mohon maaf kalau agak sedikit overwhelming, ya, karena memang kita pengen lihat, kita pengen Anda-Anda semua melihat gambaran yang tepat mengenai global cloud provider, ya. Jadi memang aspeknya banyak banget, sorry, jadi otaknya jadi panas, tapi seenggaknya Anda bisa lihat gambarannya lebih jernih, lebih clear. Masalah Anda mau decide di masa yang akan datang untuk menggunakan cloud atau enggak, apakah cocok untuk Anda, nanti terserah Anda. Tapi seenggaknya informasinya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang jelas untuk hari ini. Terima kasih buat waktunya, buat investasinya, untuk Anda mendengarkan atensinya sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan, ada salah-salah kata, saya minta maaf. Harapan saya bisa ketemu lagi sama teman-teman, karena saya sama Welly, kita deliver banyak training. Ada business essential, technical essential, CPE, architecting, developing, SysOp, DevOps, security engineering, dan lain sebagainya. Nanti mudah-mudahan kita ketemu sama teman-teman di sesi yang 3 hari, di mana saya ngomongnya nggak usah cepet-cepet kayak beginian, ya, kayak dikejar apa gitu, ya, jadi rusuh banget. Nanti kalau yang 3 hari kita mungkin jauh lebih santai. Terima kasih buat Welly juga yang udah bantuin, saya juga nggak akan bisa mungkin bisa handle. Bayangin berapa tadi, ada 200 lebih 250 orang, saya pasti nggak mungkin bisa handle pertanyaan. Dan kalau ada pertanyaan, 10 aja pertanyaan, ini nggak akan selesai tepat pada waktunya. Nggak bisa exit 20 menit. Terima kasih semuanya untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Anda bisa sign out sekarang. Terima kasih. Thank you, Welly. Thank you.